Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit daripada nasihat untuk penuntut ilmu. Jika pekan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara membaca dan cara menghafal, maka kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaifa tafham, bagaimana cara engkau memahami suatu pelajaran. Nah, telah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu, yaitu pada poin tentang bagaimana cara menghafal dan cara membaca, ya, tentang ad-du'a. Hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta taufik dari Allah, meminta pemahaman sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini doa yang luar biasa. Ya, sangat ampuh sekali. Karena memang ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar seseorang mendapatkan pemahaman yang baik. Nah, Rabbi syrahli sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, bukakanlah ikatan yang membuat kelu lidahku. Nah, yafqahu qawli, sehingga mereka dapat memahami ucapanku. Nah, Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Warzuqni fahma, dan rizkikanlah untukku pemahaman. Ini luar biasa. Antum amalkan setiap sujud, setiap berdoa, ucapan doa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, barakallahu fikum. Doa, perbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita sehingga mudah di dalam memahami. Nah, terutama para dai, hendaknya dia mengamalkan doa ini, terutama pada yafqahu qawli, sehingga lepaskanlah ikatan yang membuat kelu lidahku, sehingga mereka faham dengan apa yang aku ucapkan. Nah, yang kemudian al-ikhlas. Ikhlas. Nah, ikhlas lillahi ta'ala. Ketika seseorang berupaya membaca, memahami Al-Quran, memahami faidah, hadis dan lain sebagainya, ikhlas karena Allah, Allah pun tentu akan menolong hambanya tersebut. At-ta'awunu biqadril ikhlas. Pertolongan Allah seukuran dengan keikhlasan hamba tersebut. Semakin ikhlas seseorang dalam menjaga agamanya, di dalam menuntut ilmu, ya, tentang agama, maka Allah pun akan semakin memberikan pertolongan. Ingat, at-ta'awunu biqadril ikhlas. Pertolongan Allah itu seukuran dengan keikhlasan hambanya tersebut. Nah, maka kalau ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah, ya, tingkatkan keikhlasan kita dalam setiap amalan. Ya, perbanyak doa. Allahumma as'alukal ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, aku meminta kepadamu keikhlasan dalam setiap ucapan dan perbuatan. Para ulama salaf mengatakan bahwa menjaga keikhlasan ini perkara yang paling susah, paling sulit, paling susah. Ya, menjaga keikhlasan perkara yang sangat sulit, sangat susah. Dan yang mengatakan ini bukan orang biasa, tetapi para sahabat, para ulama salaf, ya, orang-orang terdahulu, para ulama mengatakan ikhlas itu susah, sehingga benar-benar butuh mujahadah, butuh kesungguhan dari diri kita untuk menjaga keikhlasan dalam perucapan dan perbuatan. Nah, barakallahu fikum. Ketika muncul perasaan ingin merasa dirinya seperti ini, hilangkan, tepis lagi. Nah, kenapa? Karena ketika dibiarkan, keikhlasan itu berkurang, muncul perasaan ingin dipuji, ingin riya dan lain sebagainya, maka barakallahu fikum, Allah pun akan hilangkan ta'awunnya, bantuannya, dan hapuskan untuknya pahala. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Yang berikutnya as-sabr, kesabaran. Di mana-mana sabar itu memang pahit. Ya, as-sabru murrun fi madzaqatihi. Sabar itu pahit rasanya. Lakin awaqibahu ahla minal asali. Tetapi penghujung dari kesabaran atau akibat dari kesabaran itu lebih manis daripada madu. Nah, barakallahu fikum. Sabar di dalam memahami dan di dalam membaca apa? Faidah-faidah ilmiah. Nah, tidak tergesa-gesa. Wal ihtisab wa adamul ya'si. Juga mengharapkan pahala. Ketika seseorang meyakini bahwa kita sedang membaca ini, sedang memahami Al-Quran, sedang memahami Al-Hadis, sedang memahami agama Allah, ihtisab, mengharapkan pahala. Kalau tujuannya Allah, tujuannya pahala, maka sebanyak apapun yang dia baca akan terasa ringan. Nah, kenapa? Karena tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika tujuannya selain daripada Allah, akan muncul perasaan malas, akan muncul perasaan bosan, akan muncul perasaan menganggap remeh dan lain sebagainya. Maka barakallahu fikum, al-ihtisab, mengharap pahala. Wa adamul ya'si, dan tidak putus asa. Nah, penghalang sesuatu adalah putus asa, mudah bosan. Ini yang menjadikan seseorang ya terkadang terhalang daripada kebaikan, yaitu putus asa atau mudah bosan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kasratul istighfar, memperbanyak istighfar. Sebagian ulama mengatakan bahwa istighfar yu'inu ala wuduhil ghamid wa ala kasfil mubham, menolong atau membantu di dalam memudahkan urusan yang rumit, ya, di dalam membantu barakallahu fikum, membuka dan memudahkan urusan yang rumit. Nah, dan yang menjadi penghalang rumitnya itu adalah dosa. Setiap kita mendapati kesusahan, perbanyak istighfar. Dalam hal apa saja? Dalam urusan sehari-hari, dalam apa saja? Ya, ketika kita mendapatkan kesusahan, perbanyaklah istighfar. Kenapa? Karena yang menjadikan sulit itu adalah dosa kita. Oleh karena itu, para ulama mengatakan ketika engkau ingin mendapatkan kemudahan, perbanyaklah istighfar. Nah, terlebih dalam hal menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya yang Allah berikan. Ya. Sementara ilmu tidak akan diberikan kepada para pelaku maksiat, sehingga orang yang suka melakukan maksiat akan susah baginya untuk memahami ilmu. Nah, barakallahu fikum. Maka perbanyaklah istighfar. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Innal ilma nur. Ya. Al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi. Dan cahaya Allah tidaklah diberikan kepada al-asi, orang yang bermaksiat. Nah, maka aksiru minal istighfar, perbanyak istighfar. Nah. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, talabul auni minallahi ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Iya. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hendaknya kita banyak meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni termasuk ke dalam doa yang tadi sudah kita sampaikan. Yang ketiga, at-tarafuq fil fahmi wa adamul ajalah, teliti, pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa. Nah, la tata'ajjal fatajzim 'inda qira'atika lil kitab. Ya, jangan tergesa-gesa ketika membaca entah Al-Qur'an ataupun kitab ataupun apa saja. Sebab dengan tergesa-gesa akan banyak faedah yang hilang atau terlewat. Ya, terlewat daripada memahaminya. Dan karena tergesa-gesa pula menjadikan seseorang faedahnya goncang, ya, tidak kokoh. Barakallahu fikum. Kenapa? Lambatnya tergesa-gesa, tidak pelan-pelan. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari kitab Thalabul Ilmi. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.